Anda sedang mendengarkan Rafanda Channel. Pada kisah yang lalu diceritakan, Kayan Manggala yang tengah berburu di tengah hutan bertemu dengan pengemis kurang waras yang memang tengah dicari-carinya. Dan ketika melihat pengemis itu diusir kembali oleh Pangeran Aditya, hatinya menjadi terenyuh. Ia segera menyusul pengemis itu yang berjalan menuju ke tengah belantara perburuan keluarga istana. Pangeran Aditya yang melihat hal tersebut segera mengajak Rakryan Cucur Paksi untuk kembali. Kemana perginya orang tadi? Apakah aku salah arah mengejarnya? Gerakan pengemis itu tidak terlalu cepat. Ia hanya berjalan biasa saja. Aneh. Apa itu? Sebuah pesanggrahan. Akan kulihat ke sana. Hup! Oh, benar. Itu dia. Pengemis yang kucari ada di sana. Apa yang sedang dikerjakannya? Oh, ada seseorang yang terbaring di lantai itu. Kelihatannya seorang anak kecil. Kau harus makan, Serintil sayang. Ya, kau harus makan supaya badanmu sehat kembali. Ya, ayo buka mulutmu, sayangku, Serintil. Ayo makan ini. Aku sudah menghaluskannya. Ayo makanlah, sayang. Ayo makan. Anak kecil itu kelihatannya sedang sakit. Oh, kasihan sekali. Sayang, hanya diberikan buah-buahan yang sudah dikunyah. Akan kulihat keadaannya. Eh, kamu lagi, Teman anak itu ya? Oh, mau apa kau anak jahat? Akan mengusirku lagi? Tidak. Apa lalu? Aku tidak akan mengusirmu, kek. Bolehkah aku melihat anakmu itu? Mungkin aku dapat membantumu untuk menolongnya. Jangan dekat kemari, jangan. Jangan usik anakku, Serintil. Jangan. Kau pasti akan mengganggu anakku, ya. Karena kamu bilang kami adalah sampah, iya kan? Anakmu dalam keadaan sakit dan butuh perawatan, kek. Biarkanlah aku melihatnya. Tidak. Jangan melangkah maju lagi, ayo jangan. Aku akan pergi dari sini. Iya. Tapi jangan ganggu anakku, Serintil, ya. Ayo menyingkirlah dari sana, biar aku lewat. Aku mau pergi, ayo. Apapun yang akan terjadi, aku tidak akan membiarkan orang tua ini membawa pergi anaknya. Anaknya dalam keadaan sakit. Aku lihat ia menggigil. Berikan anakmu itu padaku, kek. Apa? Anakmu membutuhkan pertolongan. Pengemis tua yang tidak waras itu tiba-tiba maju menubruk Kayan yang berada di hadapannya sambil membawa Serintil dalam pondongannya. Iya. Anak perempuan itu. Jangan sentuh putriku. Ayo, minggir. Maaf, kek. Aku terpaksa melumpuhkannya. Anaknya. Tubuhnya panas sekali. Matanya. Ada apa dengan matanya? Mengapa jadi putih seperti ini? Dan panasnya semakin menjadi tinggi. Apa yang dapat aku lakukan? Aku akan mencoba mengerut bagian belakang tubuhnya. Iya. Pakaian Manggala seketika menjadi gelisah bukan main. Anak perempuan kecil, karena panas yang tinggi, tubuhnya mengejang, matanya memutih. Kayan terus berusaha untuk menurunkan panas tubuhnya. Akan tetapi, Yang Agung, apa yang harus aku lakukan? Aku tidak dapat berbuat apa-apa untuk menurunkan panas tubuhnya. Aku akan sadarkan kembali pengemis itu. Putriku Serintil. Kau, apa yang kau lakukan dengannya? Serintil? Kau kembali sehat, Serintil? Sehat kembali, Serintil? Anak itu. Bocah perempuan yang baru berusia kurang lebih 9 tahun itu menghembuskan nafasnya di tangan orang tuanya yang tidak waras. Laki-laki tua yang kotor bagaikan pengemis itu masih saja melompat-lompat kegirangan. Lulu, tangannya kenapa bang sampean bang? Korok-korok terus, gatel-gatel ya? Itulah mbok, segala obat sudah ku coba, tapi tak sembuh-sembuh juga. Pusing aku bah. Panas, kurat, oleskan kau panas. Gatal-gatal jamur kulit akan lenyap dengan Benar, Kalpanax efektif menyembuhkan panu, kadas, kurap, dan gatal jamur. Kalpanax begitu dioleskan langsung terasa khasiatnya. Sediakan selalu Kalpanax. Kalpanax menjaga kulit tetap halus mulus, bebas dari gangguan jamur kulit. Produksi Kalbe Farma. Anakku Serintil, kau sehat kembali. Kau sudah sadar kembali. Mari kita lanjutkan perjalanan kita kembali ke gua bawah tanah itu. Kek, Serintil, putri kakek, lihat keadaannya. Kenapa dengan putriku? Oh, putriku sudah sehat kembali. Kau akan melanjutkan pelajaran itu ya? Ya. Serintil, putri kakek kelihatannya sudah sudah apa? Apa maksudmu? Serintil, kau dengar kata anak laki-laki itu? Dia memang tampan ya, memang. Mungkin mungkin dia diam-diam menyukaimu, Serintil. Serintil. Serintil sudah tewas, kek. Apa? Kau bilang apa? Serintil anakku tewas. Serintil, ayo, bicaralah kembali seperti tadi, ayo. Mungkin anak itu calon jodohmu, ingin mendengarkan kata-katamu, Serintil. Dia kan cuma menggodamu saja tuh, Serintil, buah hatiku. Sadarlah, kek. Apa? Peringkanlah tubuh putri kakek, dan segeralah urus keadaannya itu. Serintil, jawab Serintil. Ayo, bicara kembali nak, ayo. Serintil. Serintil. Kau pasti yang telah membunuh anakku, Serintil. Iya. Iya. Gadis yang tidak waras itu kemudian menerjang Kayan sambil memondong tubuh anak perempuannya yang tidak bernyawa lagi. Serangan-serangannya dengan mudah dapat dielakkan oleh Kayan. Jurus-jurus dan tenaganya hanya sebatas kemampuan seorang prajurit rendahan saja. Kau harus mati bersama dengan putriku, Srintil. Kau harus mati bersama dengan calon istrimu. Pengemis tidak waras itu menajang Kayan terus dengan membabi buta. Tetapi tiba-tiba saja, bocah kecil itu dikejutkan dengan hadirnya kekuatan serangan yang sangat hebat. Pukulan-pukulan pengemis yang tidak waras itu menjadi sangat hebat. Kayan Manggala pun menjadi sangat kerepotan. Kayan mulai setengah mati menghadapi serangan-serangan pengemis gila itu. Beberapa pohon besar di belakangnya telah tumbang terkena serangannya. Pada saat yang kritis itu, tiba-tiba saja terjadi keanehan kembali. Laki-laki tidak waras itu jatuh terjungkal secara tiba-tiba. Apa yang telah terjadi? Kenapa kaki pengemis itu tiba-tiba jatuh terjungkal? Anda sedang mendengarkan Ravanda Channel. Tapi aku rasa tidak mungkin. Pengemis tidak waras ini tidak sadarkan diri. Tubuhnya menjadi kaku. Apa yang sebenarnya telah terjadi? Aku akan melihat keadaan putrinya, Serintil. Benar dugaanku. Anak perempuannya sudah tidak bernyawa lagi. Dewata, mengapa jadi begini? Apa yang harus aku kerjakan? Inikah hukumanku yang terlalu usil? Tidak, aku tidak bersalah. Semua yang aku lakukan semata-mata adalah karena ingin menolong kakek pengemis ini. Apa yang terjadi jika aku menyadarkan kembali kakek ini? Apakah ia akan menyerang aku kembali? Sikap orang gila tidak pernah dapat ditebak. Aku harus mengubur mayat anak perempuan itu. Dia benar-benar telah tewas. Tubuhnya pun mulai menjadi dingin. Kasihan sekali jika mayatnya dibiarkan tidak terurus. Sementara pengemis yang tidak sadarkan diri itu, biar saja. Kayan Manggala menggali lubang dengan ranting kayu yang cukup besar. Sedikit demi sedikit, akhirnya bocah itu berhasil membuat lubang yang cukup dalam untuk menguburkan anak perempuan pengemis gila itu. Keringat mengalir di seluruh tubuh bocah yang baru berusia 13 tahun itu. Sudah lubang ini, aku akan meletakkan tubuh anak itu di dalam lubang ini. Tengok-tengok cari musuh orang yang sakit flu. Hidung pilek lah. Rokok bu. Badan meriang ya. Rokok pak. Hidung mampet pak. Rokok deh. Sakit kepala lah. Biasanya kalau minum obat flu itu meriangnya hilang tapi pileknya tetap ngocor, hidung mampet. Makanya yang benar itu minum Prokol. Untuk pilek, hidung mampet jadi plong. Masuk angin, panas dingin, sakit kepala jadi sembuh. Itulah sebabnya Prokol dapat menghilangkan gejala flu. Sakit kepala, hidung pilek, jadi sembuh Prokol. Itu loh, yang bungkusnya warna ungu, ada gambar orang tengok-tengok. Untuk dewasa Prokol tablet, untuk anak-anak Prokol sirup. Prokol, hilangkan gejala flu. Produksi Kalbe Farma. Tapi, apakah aku akan menguburkan anak ini? Sementara, orang tuanya yang berada di dekatnya tidak menyaksikannya. Gila, gila. Aku akan membangunkannya. Iya, aku akan membangunkannya. Walau apapun resikonya. Biar aku letakkan dulu tubuh anak ini di dalam lubang itu. Sekarang, aku akan menyadarkan ayahnya. Hup, hup. Aku yang mendapatkannya. Ya, aku mendapatkannya. Aku adalah pewaris seluruh harta dan ilmu sejati milikmu, wahai Ratu Sima. Aku pewaris seluruh harta dan ilmu sejati milikmu. Tidak, aku tidak mau mati di tempatmu. Tidak, tidak. Ular. Kek, kakek. Lihatlah ini, kek. Putrimu serintil. Sadarlah, kek. Serintil? Putriku? Serintil anakku, sayang. Kita harus menguburnya, kek. Serintil tak tiada. Kakek harus menyadarinya. Kau. Ya. Kau. Aku ingat. Kau yang menjadi penyebab kematiannya. Ya, kau. Celaka. Aku akan membunuhmu. Kau harus mati dan masuk ke lubang itu bersama dengan putriku. Kenapa begini? Agaknya kepandaian yang dimilikinya tidak dapat dikuasainya dengan baik. Kekuatan itu hanya dapat keluar sewaktu-waktu saja. Aku akan melumpuhkannya segera sebelum kembali merepotkan aku dengan kepandaiannya itu. Maaf, kek. Saya terpaksa harus membuat kakek seperti ini. Ketahuilah, setiap manusia yang telah mati harus dikuburkan, ditanam di dalam tanah. Saya akan menguburkan putri kakek, Serintil. Kayan Manggala kemudian menguruk lubang yang telah berisi dengan tubuh Serintil dengan tanah yang telah digalinya. Sementara pengemis yang tidak waras itu berteriak-teriak dengan sumpah serapah pada Kayan Manggala. Kau pembunuh. Anak jahat, kau harus mati. Ya, kau juga harus mati. Bukankah kau adalah calon suaminya? Mengapa tidak masuk saja ke dalam lubang itu sekalian bersamanya? Serintil anakku, serintil. Setelah selesai mengubur anak perempuan itu, Kayan Manggala duduk dengan lesu